Awas, ada istilah anak haram. Oh bukan, anaknya suci. Yang haram itu perilaku kedua orang tuanya. Sebelum dia bertobat, anaknya suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir dari rahim ibundanya itu fitrah, bersih, suci. Ya. Orang tuanya yang keliru. Ya. Segera tuntun untuk bertobat dan semoga Allah menerima tobatnya dengan baik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hak seorang anak yang ibunya, afwan, ini pertanyaan, hamil di luar nikah? Yaitu haknya untuk menggunakan nama ayah dari biologis dan hak untuk mendapatkan ahli waris dari harta ayah dan ibunya. Tidak. Anak yang lahir di luar proses pernikahan yang wajar itu tidak dinisbatkan pada bapaknya. Dinisbatkan pada ibunya. Ya, dinisbatkan pada ibunya. Dan terputus hak perwaliannya. Terputus hak perwaliannya, termasuk dari warisnya. Tapi dia boleh mendapatkan hak dari nafkahnya untuk diberikan pada ibunya. Sah. Tapi dari mulai, maaf, ya, hak nisbah, jadi gak nisbah. Binnya gak ke ayah, binnya ke ibu. Binnya ke ibu. Dan bin itu jangan dipahami, bukan sekedar nisbah. Bin itu artinya anak laki-laki. Ya. Makanya Maryam tidak punya suami. Ya. Dengan izin Allah melahirkan, mengandung melahirkan. Disebut Isa bin Maryam. Ya. Isa anak laki-lakinya Maryam. Kalau binti perempuan, ya, Aisyah binti Muhammad. Aisyah misalnya anak perempuannya Muhammad. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak perempuannya Abu Bakar. Jelas ya? Maka yang lahir di luar nikah ini sebagai peringatan juga, istilahnya saddu jari'ah. Ya, saddu jari'ah, menghambat sesuatu yang jangan sampai terjadi, diperketat hukumnya. Ya, perketat. Jangan sampai terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, infak tetap diberikan, perhatian masih ada, cuma nisbah perwalian tidak diterapkan, ya, tidak berlaku, termasuk warisnya, hanya perhatian saja dan nafkah. Dari ibu tetap dapat warisan. Dari ibu tetap dapat warisan, ya. Jadi kalau suami misalnya meninggal, ya, si istrinya dapat bagian warisannya, ibu meninggal, nah istri dapat mewariskan harta warisnya kepada anaknya, ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, jaga diri kita. Kalau sudah pernah terjadi, ada yang pernah terjadi, mungkin kerabatnya, tetangganya, bimbing untuk tobat. Untuk tobat. Anaknya enggak salah. Awas, ada istilah anak haram. Oh bukan, anaknya suci. Yang haram itu perilaku kedua orang tuanya. Sebelum dia bertobat, anaknya suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir dari rahim ibundanya itu fitrah, bersih, suci. Ya. Orang tuanya yang keliru. Ya. Segera tuntun untuk bertobat dan semoga Allah menerima tobatnya dengan baik.